Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allahu ta'ala: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وصار الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عاشر المسلمين رحمة الله وبارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كتاب المفصل في الكتاب من جبهة أولى فترة الشيخ دكتور خليل بن فوزان الدين عبد الله الفوزان رضي الله تعالى pada pertemuan yang lalu kita telah membicarakan tentang kafar yamin, yaitu yang pertama jika seseorang bersumpah dengan mengulang-ulang sumpahnya atas satu perbuatan, maka kafarnya satu. Yang kedua, jika dia bersumpah hanya satu kali untuk beberapa pekerjaan, maka tetap kafarnya satu kali. Kemudian apabila dia bersumpah beberapa kali untuk beberapa pekerjaan, maka tentunya kafarnya juga dan setiap pekerjaan dia yang dia bersumpah. Kemudian qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, man karrara aymanan qabla takbir fa riwayatu salisuha wa huwa sahih. In kanat ala fi'lin fakafaratun wa ila fakafaratin wa ila fakafaratun. Jika seseorang mengulang-ulang sumpahnya sebelum dia membayar kafarah, maka di dalam beberapa riwayat yang ketiganya yaitu yang sahih, yaitu walaupun dia jika dia bersumpah untuk satu perbuatan, maka tentunya satu kafarah. Jika tidak, maksudnya dia mengulang-ulang sumpahnya, kemudian juga dengan berbagai perbuatan, maka tentunya dia akan membayar beberapa kafarah. Selesai pernyataan selesai ditutupnya. Kemudian poin berikutnya, kalau Allah Subhanahu wa taala wa in harafa la yaf'alu shay'an fa fa'alahu nasiyan aw mukrahan aw jahilan anahul makhluqu alayhi lam yahnas wa lam tajib alayhi kafaratun. Dan jika seseorang bersumpah dan dia bersumpahnya tidak akan melakukan suatu pekerjaan, ternyata kemudian dia melakukan pekerjaan tersebut karena lupa, atau karena dipaksa, atau karena dia tidak tahu, kalau sesungguhnya itu adalah menjadi sumpahnya. Dia tidak tahu kalau ternyata apa yang dia ucapkan itu adalah sumpahnya. Belum ya, Mas. Maka ini teranggap tidak melanggar sumpahnya. Teranggap tidak melanggar sumpahnya. Dan juga dia tidak diwajibkan membayar untuk membayar kafarah. Dikali Ta'ala sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 286. Rabbana la tu'akhirna in nasina wa akhtana. Wahai Rabb kami, janganlah engkau siksa kami tatkala kami lupa atau kami bersalah. Wal anna fi'al makruh atau mukruh ghaira mansubin ilaihi. Karena perbuatan yang dipaksa tentunya tidak dinisbahkan kepada dirinya. Wa qad rafa'allahu an hadhihi ummati al-khata'a wa nisyan wa mastakrihu alaihi. Dan sungguh Allah SWT telah mengangkat pada umat ini itu perbuatan salah dan perbuatan lupa dan apa yang mereka dipaksa untuk melakukannya, artinya tidak berdosa. Berkala syair Islam ditanya rahimahullah, idza salafa ala insanin qasidan ikramahu la yahnasu mutlaqan illa idza kana qasidan ilzamahu fa innahu yahnas intaha. Dia menyatakan apabila seseorang bersumpah kepada manusia dengan qasid dan dengan sengaja, dia akan memuliakannya. Dia bersumpah kepada orang-orang bahwasanya dia akan memuliakannya. Maka yang seperti ini tidak ternilai sebagai membatalkan sumpahnya secara mutlak. Ila idzakan qasidan ilzamu, kecuali jika dia bermaksud untuk memaksanya atau mengharuskannya. Fa'inahu yahnas, maka sebenarnya dia membatalkan sumpahnya. Nah, bisa dimisalkan misalnya ya, misalnya seseorang bersumpah misalnya demi Allah, misalnya besok malam bapaknya akan datang misalnya dan membawa oleh-oleh, maka aku akan apa misalnya, maka aku akan cium tangannya misalnya. Ternyata bapaknya enggak datang misalnya. Bapaknya enggak datang. Dan juga tidak melalui misalnya. Maka peristiwa seperti ini teranggap dia tidak sumpahnya tidak melanggar. Karena tidak unsur apa? Ya, walaupun dia apa ada keinginan untuk memuliakan namun tidak terjadi ya. Maka ini tidak termasuk melanggar. Kecuali kalau misalnya ada seseorang ya kan, dia bersumpah kemudian dengan memaksa misalnya ada seorang datang, temannya datang, kemudian wallahi demi Allah kamu harus mampir ke rumah saya misalnya, kamu harus mampir ke rumah saya, ini apa ini? Berarti apa? Berarti seolah-olah dia memaksa ya, kan? Dia seolah mengharuskan. Maafannya saya itu benar-benar waktunya sangat sibuk sekali, enggak sempat. Nah, saya dipaksa-paksa ternyata tetap tidak bisa ya. Tidak bisa. Wah, ini benar-benar saya penting sekali, enggak bisa di. Biasanya dia mampir ya kan? Ya, biasa dia mampir. Tapi ternyata tidak mampir ya. Sudah dicoba dipaksa-paksa ternyata enggak bisa tuh. Maka dia termasuk membatalkan sumpahnya. Sehingga dia harus membayar kafarat. Misalnya itu. Nah, dipahami ya. Misalnya sumpah. Namun kalau dia misalnya tidak memaksa atau hanya sebagai apa namanya? Persetujuan untuk memuliakan misalnya. Misalnya akan mengajak tangan misalnya. Allah itu. Kamu nginap ke rumah saya ini sudah malam segini ya. Lebih baik nginap ke rumah saya. Dia tidak ada unsur memaksa ya, tidak ada unsur. Kemudian ternyata betulnya tidak mau ya kan, tidak mau. Awalnya perlu sangat penting, tidak bisa di apa, tidak bisa ditinggalkan. Maka seperti ini dia tidak melanggar sumpahnya. Adapun kalau dia ada unsur maksa, mengharuskan, kemudian ternyata orangnya tersebut tidak melakukannya, maka dia termasuk melanggar sumpahnya. Wallahu a'lam. Tambihun, sebagai keperhatian, yaqulullahu ta'ala ba'dama zakara kafaratul yamin wa fadu aymanakum Al-Maidah ayat 89. Itu firman Allah Ta'ala setelah menyebutkan kafaratul yamin, tebusan sumpah, kemudian sabda firman Allah Subhanahu wa ta'ala wa fadu aymanakum zakara sumpah-sumpah kalian dalam surah Al-Maidah ayat 89. Maka saya menyatakan fa'amara subhanahu bi haimdil aiman. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menjaga sumpahnya. Wa ma'nahu dan maknanya adamu tasar musarati bil yamin, ilal yamin. Yaitu maknanya kau harus menjaga sumpah-sumpah kalian, maknanya janganlah tergesa-gesa untuk bersumpah. Janganlah tergesa-gesa untuk bersumpah. Awal masyarakatu ilan hanasifiyah. Atau janganlah tergesa-gesa untuk membatalkan sumpahnya. Aw anaha la tasluku bidunil kafar. Atau karena dengan melanggar sumpah tentunya tidak akan ditinggalkan tanpa dengan kafarat. Maksudnya dia kalau melanggar janji harus membayar kafarat. Alakulin, yaitu sesiap apa yang dia langgar di dalam sumpah tersebut. Tafil ayatul kalimati al-amru bi-ihtiramil yamin. Maka di dalam ayat mulia ini terdapat perintah untuk memuliakan sumpah. Wa adamil istihanati biha, dan tidak meremehkan sumpah tersebut. Karena dia sedang bersumpah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan meremehkan sumpah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Wa mimma yajibu at-tanbih alaihi anna ba'dan nas idha halafa yahtaru ala mukhalafati yamin. Dan dari apa yang menjadi kewajiban untuk diperhatikan, yaitu bahwasanya sebagian manusia jika dia bersumpah maka ya, dia membuat khilaf, membuat hati budaya untuk menselisihi sumpahnya. Wajudnu anahu bihadhil khilafi yaslam min tabi'atul yamin. Dia menyangka dengan berkhilaf atau membuat budaya tersebut, dia akan terlepas dari mengharuskan membayar sumpahnya. Maka tidak. Ya, kita tidak boleh membuat budaya, membuat berkhilaf. Tatkala dia sudah bersumpah, ya sudah. Kemudian dia melanggar sumpahnya, maka dia harus menjamin bayar. Kalau tidak usah cari-cari budaya atau alasan atau berkhilaf agar keluar dari melanggar sumpahnya, sehingga dia tidak mau membayar kafarah atau tebusan. Waqad nama hal Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ana dzalika biqaulihi wa minal khiyaril batilah law talaba la yaqul hadzal raghib Allah yaskun fil dari hadisana Allah yakulu hadat ta'ama qalu ta'kulu rabi wa yada' minhu luqmatan wahidatan. Dan telah Ibnu Qayyim rahimahullah telah memberikan peringatan, yaitu barang siapa yang berkhilaf membuat tipu muslihat, membuat trik batil. Kalau seandainya dia bersumpah tidak akan memakan roti ini misalnya, kan? Demi Allah saya tidak akan memakan roti ini. Satu keping roti misalnya, kan? Oleh yaskun fi dari hadis sana, atau dia bersumpah tidak mendiami rumah ini 1 tahun. Demi Allah saya tidak akan tinggal di rumah ini 1 tahun atau tahun ini misalnya. Aku tidak akan tinggal di rumah ini tahun ini. Atau mengatakan Allah aku ada Tuhan, atau dia bersumpah aku tidak akan memakan makanan ini. Kalau maka mereka mengatakan untuk apa? Untuk membuat sifu muslihat. Ya kalau lagi bayadak min huluk matan bahidatan. Dia bisa memakan sepotong roti tersebut, kemudian dia sisakan sedikit saja, 1 suapan. Maka yang seperti ini, ya mereka menganggap berarti dia tidak menganggap sumpah ya. Kalau 1 potong roti kan sepotong. Kan? Kalau cuma hanya enggak sepotong kurang sedikit berarti enggak sepotong. Ya kan? Ini berarti apa? Berkhilaf dia. Kan? Berkhilaf. Atau dia karena sudah bersumpah untuk tidak menempati rumah ini tahun ini. Maka dia berkhilaf itu apa? Yaskunus sanata kullaha ila yauman wahidan. Dia bisa tinggal 1 tahun di rumah tersebut kecuali 1 hari 1 malam saja. Maka dia tidak terlengkap berdiam atau tinggal 1 tahun. Ini bentuk berkhilaf ya. Bentuk berkhilaf. Ayakul ta'ama kullahu illa al-qadra al-yasir minhu walau anahu luqmatan. Atau dia bersumpah tidak akan makan makanan ini, kemudian dia makan makanan tersebut seluruhnya kecuali hanya disisakan sedikit saja walaupun hanya 1 suapan. Wa hadhihi khilatun batilatun faridatun. Maka ini bentuk khilaf, tipu daya yang batil dan hujah yang sangat lemah. Mata fa'ala zalika faqad ata bihaqiqatil hanas. Kapan saja dia melakukan yang demikian, maka sungguh dia telah bersumpah dengan telah melanggar sumpahnya dengan benar-benar melanggar sumpah. Wa fa'ala nafsa ma halafa 'alaihi. Dan dia melakukan terhadap dirinya apa yang dia sumpahkan. Suma yalzamu hadat tahayyu atau tahyil. Ayya juza lil mukallaf kullu ma naha asyari'u an jumlatihi. Kemudian dia menyebabkan dengan sebab tersebut, yaitu dengan bertahyil atau berbudaya, ibu muslihat, sehingga menjadikan peluang bagi orang-orang yang mukallaf, orang yang terbebani syarat untuk melanggar apa yang pensyarik pembuat syariat ini melarangnya, yaitu melanggar dengan cara secara umum tersebut ya. Wa yaf'aluhu illa al-qadar yasir minhu. Kemudian dia melakukan kecualiannya sekadar sedikit sekali. Misalnya ya, perintah sholat ya. Perintah sholat. Berarti apa? Berarti dia melakukan yang penting sudah sholat. Berarti ini bentuk apa? Bentuk silang ya. Wajibul sholat wa zakat. Dan tunaikan sholat dan tunaikan zakat. Kemudian dia hanya apa? Hanya melaksanakan satu kali, dua kali. Berarti sudah sah misalnya. Ini bentuk apa? Bentuk silang. فَإِنَّ الْبُرَّ وَالْحَنَسْ فِي الْأَيْمَانِ نَذِيرُ الْتَعَاتِ وَالْمَعْسِيَةِ فِي الْأُمُورِ وَالْمَنْهِي. Karena menepati sumpah dan melanggar sumpah di dalam sumpahnya, ini adalah seperti dia seorang yang taat dan bermaksiat di dalam perintah dan di dalam larangan. Dari dalika la yabra'u illa bi'fi'lil mahlubi alaihi jami'ihi la bi'fi'lil ba'dihi. Maka dengan demikian dia harus apa? Dia harus membebaskan sumpah tersebut. Tidaklah bebas sumpah tersebut kecuali dia dengan melakukan apa yang dia sumpahkan, yaitu dengan melakukan seluruhnya ya. Tidak hanya melakukan sebagiannya saja. Kama la yakunu muti'an illa bi'ilmihi jami'ihi. Sebagaimana seseorang tidak bisa dikatakan seorang yang taat kecuali apa? Dia melakukan seluruhnya dari seluruh dari apa? Amalan-amalan ketaatan, bukan hanya sebagiannya saja. Wa yahnasu bi'ilmin li ba'dihi. Kemudian dia melanggar sumpah dengan sebagian perbuatannya karena nyaksi bi'fi'li ba'dahu. Sebagaimana dia berbahasia dengan satu perbuatan sebagiannya. Ya, misalnya kita dilarang ya kan untuk makan daging babi ya kan. Kemudian kita hanya apa? Kita hanya melaksanakan sebagian saja, tidak seluruhnya. Maka ini juga tidak boleh. Oh, ini kan daging yang tidak boleh misalnya. Kalau kulitnya tidak apa-apa misalnya. Nah, ini bentuk apa? Bentuk berkhilaf seperti ini. Di dalam apa? Di dalam melanggar larangan. Yang dilarang kan dagingnya. Assalamualaikum. ya qulna ilayyan an yasmahu. Katakanlah tidaklah ada yang diharamkan kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Kemudian di antaranya lahmul khinzirin, yaitu daging babi, ya kan, kan di sana daging babi. Oh, berarti yang haram itu dagingnya. Kalau kulitnya tidak apa-apa dipaksa. Kalau misalnya hatinya tidak apa-apa. Maka yang seperti ini apa? Bentuk apa? Bentuk melanggar. Bentuk melanggar apa yang diharamkan oleh Allah sebelah tidak boleh yang seperti ini. Itu bentuk berbuat khilah atau tipu muslihat. Itu juga di dalam mengerjakan perintah, ya kan? Harus dikerjakan semuanya, jangan sebagian-sebagian saja. Ingat, tidak boleh bersumpah seperti tadi, ya kan? Tidak akan makan ini. Kemudian dapat apa makan, yang ini bisa akan sedikit. Biar ya, seperti tadi, ya kan? Hanya dia bermain-main. Kemudian syekh selanjutnya, wa minan nasi man yakhlifu ala adami fi'lin syai'in thumma yukilu man yaf'aluhu badalan minhu. Di antara manusia ada orang yang bersumpah untuk tidak melakukan suatu pekerjaan, kemudian dia mewakilkan untuk melakukan pekerjaan tersebut untuk menggantikan dirinya. Bahada minna khiyalil allati la tabra'u zimmatahu min tabi'atul yamin. Maka yang seperti ini adalah bentuk khilah di budaya yang tentunya tidak akan bisa menyebabkan lepas tanggung jawabnya untuk tetap membayar sumpahnya, ya, membayar kafarannya. Ila idza kana qasidan li adami mubasharatin fi isyai'in binafsihi falahu manawa. Kecuali kalau dia berniat tanpa langsung dalam melakukan pekerjaan tersebut dengan sendirinya, maka yang seperti ini apa yang dia niatkan. Misalnya seperti apa? Misalnya ada subang lah, misalnya seseorang, ya, demi Allah misalnya, aku tidak akan bekerja di Arab Saudi misalnya, misalnya dia bersumpah. Kemudian hari dia memerintah anaknya, wahai anakku, sana kamu bekerja di Saudi. Kalau bekerja di Saudi kan bisa, kamu bisa umroh, bisa haji. Ya, ini adalah bentuk, ya kan, bentuk, ya. Ini tergantung dengannya, Pak. Tergantung niatnya. Kalau dia niatkan untuk berkhilah, maka dia tentunya akan berkhilah. Ya. Namun kalau dia niatnya bukan berkhilah, karena tidak secara langsung dia melakukan suatu pekerjaan sendirinya. Dia sendiri memang tidak bekerja. Namun apa? Anaknya bekerja dalam rangka untuk apa? Menjadikan anaknya mungkin lebih baik. Bisa berhaji dan umroh. Ini sesuatu pekerjaan yang lain. Ini tergantung dari niatnya. Allah mungkin seperti ini, ya, contohnya. Karena di sini tidak ada contohnya. Tadi tergantung supanya dalam keadaan apa, ya. Tergantung supanya dengan, kalau misalnya dia bersumpah secara mutlak, ya, dia bersumpah untuk ini dan itu, kemudian dia tidak melakukannya, berarti dia melanggar janji dengan sumpahnya. maka dia harus membayar kafarah untuk membatalkan sumpahnya. Dia membayar kafarah atau dia bersumpah melakukan sesuatu ternyata yang lebih baik, maka dia harus melakukan yang lebih baik, kemudian dia membayar kafarah. Ya, kita di dalam bersumpah ini harus hati-hati ya. Jangan bermudah-mudah bersumpah atau jangan bermudah-mudah melanggar sumpah. Iya. Sumpah. Iya. Dia sudah lepas, sudah bebas dari sumpahnya, karena dia sudah membayar tebusan. Dia sudah membayar tebusan, maka sudah lepas dari sumpahnya. Jadi kafaratul yamin ini sebagai pembebas sumpah yang dia langgar. Kemarin kafarat itu yaitu kafaratul yamin. Normal. Memberikan makan 10 orang miskin atau yaitu setengah sok, yaitu 2 cakupan tangan 2 kali 1 2 setengah sok 1 orang itu kali 10 atau dia memberikan pakaian yang bisa untuk sholat 10 orang juga, atau dia membebaskan budak ya, membebaskan budak mungkin karena dia tidak mampu, baru puasa 3 hari berturut-turut. Kalau yang 3 ini boleh bebas memilih ya. Dada kita urutannya itu 3 pilihan itu, yang kedua baru puasa. Seperti kafaratul dihar. Kafaratul dihar yaitu tebusan mendihar istrinya ya. Isinya di katakan sebagai punggung ibunya. Artinya apa? Dia tidak akan menggauli istrinya selamanya atau lebih dari 4 bulan misalnya. Maka untuk menggugurkan sumpahnya, maka dia membayar kafaratul dihar. Kalau kafaratul dihar lebih berat lagi, yaitu memberikan sittina miskina, 60 orang miskin makanan atau 60 pakaian atau membebaskan ke. Kalau tidak mampu, dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ini berat ya. Sumpah tidak menggauli istrinya, diperlakukan istrinya seperti ibunya, tidak digauli selamanya atau lebih dari 4 bulan. Kemudian saya menyatakan wala kulihalin wa nasal aiman sya'nun aziman wa sya'nun aiman sya'nun aziman. Maka wala kulihal, maka perkara kesumpahannya adalah perkara yang sangat agung. Dan yajudu tahasalu bihi, maka tidak boleh untuk meremehkan sumpah tersebut. Wala al-ikhtiyar litakhalas min hukmihi, dan juga tidak boleh untuk membuat ibu daya terpilah untuk menghindari dari hukumnya, tidak mau membayar sumpah yang dilanggar. Saya intah sampai di sini keterangan saya dari Allah Taala tentang sumpah dan melanggar sumpah dan kafaratul yamin. Ya, karena beratnya sumpah, kita jangan membiasakan, ya. Jangan membiasakan sedikit-sedikit mengucapkan sumpah, sedikit-sedikit mengucapkan sumpah. Kalau kita mati namanya enggak sumpah, ya. Diucapkan. Iya, diucapkan. Kalau enggak kita kan berarti masih di dalam hati, belum diangkat sumpah. Ya, orang enggak tahu ya kan, dia niatnya mau ngapain. Dia ya, misalnya berniat di sini belum, ya, belum ada hukumnya kan. Ya, di dalam hati niatnya misalnya mau sedekah kemudian enggak jadi. Ya, enggak ada apa. Tidak ada hukumnya karena belum diucapkan. Belum dihukum sumpah. Belum diucapkan. Lanjut atau ini? Dalam alaih hadisullah ta'ala bab fi ahkamin nazar atau nuzur. Bab hukum-hukum tentang nuzur atau nazar. Al-nuzuru logatan al-ijabu. Nuzur, ini jamak dari nazar. Ini secara bahasa artinya al-ijabu yaitu mewajibkan. Al-jabah. Takul nazar tu kada. Aku bernazar ini. Berarti aku mewajibkan ini itu. Idza aujabtuhu ala nafsik. Idza aujabtahu ala nafsik. Apabila engkau mewajibkan kepada dirimu sendiri. Wa ta'riful syar'an dan dimisi secara syar'i. Izzamu mukallafin muhtalin. Nafsuhu syai'an lillahi ta'ala. Seorang mukallaf yaitu orang yang terbebani syariat, sudah dewasa, muslim, balig, berakal, namanya mukallaf. Dia mengharuskan, mewajibkan terhadap dirinya mukhtar dengan sukarela untuk sesuatu, melakukan sesuatu untuk Allah Ta'ala. Mewajibkan kepada dirinya untuk sesuatu untuk Allah Ta'ala, namanya nazar. Wan nazaru na'un min anwa'il ibadah. Dan nazar ini satu jenis dari jenis-jenis ibadah. La yajuzu sarfuhu li ghairillahi ta'ala. Maka tidak boleh mengarahkan nazar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Faman nazara li ghairillahi ta'ala min qabrin aw malakin aw nabiyyin aw waliyyin faqad asyraka billahi asyirkul akbar. Al-makhraj min amillah. Maka barang siapa yang bernazar kepada selain Allah, apakah itu kepada kuburan atau bernazar untuk malaikat, bernazar untuk nabi, bernazar untuk wali, maka sungguh dia telah mempersekutukan Allah SWT dengan syirik besar yang bisa mengeluarkan dari Islam. Di anahu bidzalika qad abada ghairallah. Karena dengan perbuatan tersebut berarti dia telah beribadah kepada selain Allah. Walladzina yanzuruna liquburil awliya as-salihin ayyama qad asyraku billahi syirkal akbar wal iyadu billah. Dan orang-orang yang bernazar untuk kuburan-kuburan para wali dan kuburan orang-orang saleh pada hari ini, sungguh dia telah mempersekutukan Allah SWT dengan kesyirikan yang besar. Kita berlindung pada Allah Taala. Wa'alaihim ayyatubu ilallah. Maka wajib kepada mereka orang-orang yang melakukannya untuk bertobat kepada Allah. Wayah daru min dalik. Dan telah dia meninggalkan. Wayah daru kamahum. La'allahum yah daru. Dan telah dia berhati-hati. Memberikan peringatan kepada kaumnya. Semoga mereka menjadi orang yang berhati-hati. Agar tidak bernazar kepada selain Allah subhanahu untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hukman nazar ibtada'un annahu makruhun. Dan hukum nazar pada awalnya, pada asalnya adalah makruh. Sesuatu yang dibenci. Bahkan haramu ta'ifatan minal ulama, dan sebagian ulama telah mengharamkan nazar. Bima rawa Ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha 'anil nazar. Sebagaimana riwayat Ibn Umar radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang terhadap bernazar. Bakala beliau bersabda, innahu la yuraddu syai'an wa innama yustahraju bihi minal bakhil. Dan tidaklah nazar itu innahu la yuraddu syai'an. Sesungguhnya nazar itu tidak bisa menolak sesuatu. Dan hanyalah nazar itu muncul dari sifat kebahilan. Rafil muntaka ruwahu jama'an ila jemiri. Bali anna nadira yuzimu nasaru bisayin la yuzimuhu bi asli syar'i. Karena orang yang bernazar, dia mewajibkan kepada dirinya sendiri dengan sesuatu yang syariat tersebut tidak mewajibkan. Yang syariat tersebut tidak mewajibkan. Dia hanya mewajibkan dirinya sendiri padahal syariat tidak mewajibkan. Wa yakhriju nafsahu wa yuskiruha fi hadha an-nadar. Maka dia membebani dirinya dan membuat beban sulit terhadap dirinya dengan nazar tersebut. Wali annahu matluban minal muslim fi'lul khairi biduni nazar. Dan yang dituntut bagi seorang muslim yaitu melakukan kebaikan dengan tanpa bernazar, dengan tanpa janji, dengan tanpa mewajibkan sesuatu. Lakin idza nadara fa'ala ta'an wajib 'alaihi al-wafa bidzalik. Akan tetapi Kalau dia sudah telanjur bernadar untuk melakukan ketaatan, maka dia wajib untuk menepati nazar tersebut dengan perbuatan ketaatan. Dikali Ta'ala sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat 27. Sama anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa inna Allah ya'lamu. Dan apa-apa yang kamu infakkan dari nafkah, dan apa yang kamu nadarkan dari nazar, sebenarnya Allah SWT mengetahui. Baqala Ta'ala di sifatul abrar, dan firman Allah Ta'ala di dalam sifatnya orang yang abrar, orang yang baik. Di dalam surat Al-Insan ayat 7. Yufuna bin nazri wa yakafuna yaman kana saruhu mustatira. Mereka memenuhi nazarnya dan mereka takut di suatu hari yang kejelekannya itu ing tasara mustatira nampak. Bakal adalah dengan firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Had ayat 29. Walyukunu durham, dan adalah mereka menepati nazar-nazar mereka. Tapi sahih an Nabi sallallahu alaihi wasallam anqal man nazara ayuti Allah fa yuti'hu wa man nazara ayasmi Allah fala ya'sihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bernazar untuk taat kepada Allah maka hendaklah dia bertaat, hendaklah dia taat kepadanya. Dan barang siapa dia bernazar untuk bermaksiat kepada Allah maka janganlah dia bermaksiat. Afradul Al-Bukhari dalam hadis Aisyah. Wallahu ta'ala muslah barakulah hukum yang dari kami-samikan. InsyaAllah kita lanjutkan di sini Ramadhan yang akan datang. Bismillah ta'ala barakulah hukum. Wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah. Alhamdulillah.